Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, membantu kita agar kita bisa memahami apa yang kita pelajari, lalu memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pahami dan apa yang kita simak dari untaian-untaian ilmu yang Allah berikan kepada kita. Karena mengerjakan apa yang kita amal, yang kita pelajari itu tidak mudah jamaah sekalian sebagaimana kita ketahui. Dan yang kita butuhkan pertama kali adalah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita meminta pertolongan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak, bukan sekedar penyampaian dalil, tetapi bisa memanfaatkan dalil itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita harus banyak-banyak bersyukur, karena tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada nikmat ilmu dan iman yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan marilah kita senantiasa memperkuat dan menekankan syahadatain kita bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada nabi kita, qudwah kita, uswah hasanah kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini masih dalam upaya untuk mengikat bab istiqomah, dan ini adalah ikatan terakhir kita insyaallah ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, kita sudah menjelaskan bahwa istiqomah adalah perintah terberat di dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat terberat di dalam Al-Quranul Karim bukan ayat tentang sabar, bukan ayat tentang perjuangan, bukan ayat tentang hijrah, bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang infak dan sedekah. Tapi perintah terberat adalah ayat perintah untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta dalam surat Hud ayat 112 yang menjadi pembuka bab ini, yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau. Itu adalah ayat terberat yang diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ayat terberat adalah perintah, bukan perintah untuk sabar, tapi istiqomah dalam kesabaran. Bukan perintah untuk sholat, tapi istiqomah dalam sholat. Bukan perintah untuk puasa, tapi istiqomah dalam berpuasa. Bukan perintah untuk infak sedekah, tapi istiqomah untuk berinfak dan sedekah. Itu yang paling susah. Itu yang paling rumit. Kalau 1-2 pekan atau 1-2 bulan, mungkin masih tingkat kesulitannya masih inilah. Tapi kalau istiqomah sampai mati, itu yang benar-benar ujian dan benar-benar kesulitan, kecuali yang dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan pernah lupa itu. Istiqomah ini enggak mudah. Istiqomah ini berat. Nah, untuk menyeimbangkan, ini penting. Untuk menyeimbangkan agar kita semangat untuk bisa istiqomah. Dan memang susah. Real kan? Kita baca definisi Al-Imam Ibnu Rajab saja benar-benar sulit. Suluku siratul mustaqim, meniti jalan yang lurus, jalan siratul mustaqim tanpa berpaling ke kanan dan ke kiri. Berpaling ke kanan dan ke kiri, itu adalah hal yang sulit untuk kita cegah dalam perjalanan kehidupan kita 7/24 jam. Dan ini mencakup seluruh amal kebaikan dan meninggalkan seluruh kemaksiatan. Dan kita tahu bersama, kita sudah jelaskan ketika khilaf, maka kita istighfar, taubat, dan bangkit lagi. Khilaf, istighfar, taubat, dan bangkit lagi. Tapi jelas gak mudah, karena manusia itu lemah. wa khuliqal insanu dha'ifa, sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi lemah, dalam surat An-Nisa 28. Terus juga syaitannya luar biasa, lalu juga hawa nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu, bahwa nafsu, hawa nafsu manusia itu selalu ngajak kita atau seringkali ngajak kita kepada keburukan. Maka sangat wajar ya, dan bukan isapan jempol ketika Ibnu Abbas diriwayatkan mengatakan bahwa ayat terberat adalah ayat istiqomah, karena tidak berpaling ke kanan dan ke kiri selama 7x24 jam itu beratnya minta ampun. Tidak berpaling ke kanan dan kiri dalam tanda kutip selama seumur hidup mustahil. Bahkan untuk istighfar bang, istighfar dan tobat lo bangkit aja udah susah gitu loh. Istighfar, tobat dan bangkit saja nggak semua orang mau memperjuangkannya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, sekali lagi untuk menyeimbangkan, bahkan untuk memenangkan sisi positifnya, karena manusia tuh malas banget ketika dikatakan susah, berat, ribet, aduh kita udah ilfil duluan, kita udah malas. Manusia tuh pengen yang mudah-mudah. Nah, hadirin yang Allah muliakan, begitu juga dengan istiqomah. Ketika para ulama membahas tentang istiqomah, mereka memberikan sebuah kaidah yang akan membuat semangat kita membuncah. Kata mereka, al-istiqamah minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dan lain-lain, istiqamah adalah anugerah dan nikmat ilahiyah dan rabbaniyah. Istiqamah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara istiqomah bukan hanya berbicara tentang perintah terberat. Berbicara istiqomah bukan hanya berbicara tentang beban yang tidak ringan. Berbicara tentang istiqomah bukan hanya berbicara tentang kesulitan, air mata, keletihan, lalu bercucurnya keringat, bahkan menetesnya darah. Bukan itu. Sisi terbesar dari istiqomah adalah anugerah dari Rabbul Alamin. Anugerah adalah kenikmatan. Anugerah adalah kenikmatan. Jangan pernah lupakan itu. Kenikmatan sejati adalah istiqomah. Kalau kita ingin merasakan kenikmatan dunia dan akhirat, maka Anda harus istiqomah. Karena disitulah letak kenikmatan. Disitulah letak keindahan hidup. Disitulah sensasi yang gak pernah dikalahkan oleh harta dunia, oleh barang, oleh branded, oleh pemandangan, oleh vacation, oleh traveling, oleh makanan-makanan enak. Kenikmatan terindah adalah istiqomah. Puncak dari segala kenikmatan adalah istiqomah. Makanya jamaah sekalian, ketika Allah berbicara tentang istiqomah dan jalan istiqomah, siratul mustaqim, jalan yang lurus, itu kan jalan keistiqomahan. Makanya jalan yang lurus itu apa sih bahasa Arabnya? Siratul mustaqim. Itu yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, siratul mustaqim. Asirat itu jalan, mustaqim jalan yang lurus. Dan mustaqim dan istiqomah itu berasal dari akar kata yang sama. Makanya walaupun kita gak ngerti bahasa Arab misalnya, tapi dari telinga kita, mustaqim dan istiqomah punya kemiripan dari segi huruf. Jadi punya kemiripan dari segi huruf, istiqomah, mustaqim, karena dari kata yang sama. Nah, kita balik lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berbicara tentang jalan keistiqomahan, jalan yang lurus, apa yang Allah firmankan di dalam surat yang sangat familiar dan selalu kita baca setiap hari? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Selanjutnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Allahu Akbar. Ini jalan orang-orang yang diberikan berbagai macam kenikmatan. Ini jalan kenikmatan jemaah. Orang yang berada di jalan tersebut itu orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, misalnya orang-orang yang Allah berikan kekayaan, tidak. Allah enggak mengatakan ini jalan orang-orang yang diberikan orang kekayaan. Allah enggak mengatakan ini jalan-jalan, ini jalannya orang kaya. Ini jalannya para pejabat. Ini jalannya para public figure. Ini jalannya orang-orang yang terkenal. Ini jalannya orang-orang yang punya fasilitas. Enggak. Allah enggak mengatakan itu. Dan itu kita baca minimum 17 kali dalam sehari. Ya Allah katakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah jalan yang lurus, atau tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Bukan jalannya orang-orang kaya, tapi jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Coba renungkan lagi ayat tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan ke istiqomahan. Maka coba kita lihat lagi. Hadirin Allah muliakan, lihat al-mustaqim. Al-mustaqim sama dengan istiqomah. Istaqomah yastaqimu. Istiqomatan fahuwa mustaqim. Wadhaka mustaqom. Jadi, hadirin Allah muliakan, ini jalan ke istiqomahan. Jalan ke istiqomahan adalah jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Bukan jalan orang-orang yang Allah berikan sebatas dunia. Allah enggak mengatakan jalan orang-orang kaya. Allah enggak mengatakan jalan orang yang diberikan popularitas dan jabatan. Tapi jalan orang-orang berikan nikmat. Terlepas dia kaya atau dia miskin. Terlepas dia pejabat atau dia warga biasa. Terlepas dia terkenal atau dia tidak terkenal. Terlepas dia public figure atau dia bukan siapa-siapa. Tapi yang jelas dia diberikan kenikmatan oleh Allah. Ini yang kita minta. Jalan ke istiqomahan. Jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan. Dan siapa mereka? Allah jelaskan jamaah yang Allah muliakan. Dalam An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang jujur, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang soleh. Sebagaimana yang kita sudah bahas ketika kita menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah di bulan Ramadan kemarin. An-Nisa 69. Hadirin Allah muliakan, intinya adalah ini adalah jalan kenikmatan. Dan yang ada di sini hanya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Ini sangat luar biasa. Ini membuat kenapa para nabi bertahan. Para orang-orang jujur tetap berada dalam kejujurannya. Para syuhada rela mengorbankan harta dan jiwanya. Dan orang-orang soleh tetap bertahan dengan kesolehannya. Karena mereka merasakan kenikmatan. Mereka merasakan kenikmatan. Bicara tentang keistiqomahan, kita bicara tentang kenikmatan jamaah. Kenikmatan yang real. Kenikmatan yang real. Makanya Malik bin Dinar dan para ulama yang lain mengatakan ahlu dunia yakhruju minad dunia walam ya'rifu ma huwa aladdu fid dunia ma huwa ahla minad dunia. Ahli dunia itu ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka meninggalkan dunia, mereka tidak merasakan yang paling indah dari dunia. Jadi ahli dunia, yang maksud ahli dunia itu apa sih? Orang yang hidupnya dari A sampai Z tentang dunia. 24/7 itu bicara tentang dunia. Gak ada akhiratnya. Tapi ironinya, ini ironinya, mereka gak merasakan kenikmatan terindah dalam dunia. Gak pernah. Mereka gak pernah merasakan kenikmatan terindah dalam dunia. Kalau hidup kita 7x24 jam hanya tentang dunia. Kalau hidup kita dari A sampai Z hanya tentang dunia. Maka camkan baik-baik, kita tidak akan merasakan hal yang paling indah dari dunia. Ketika ditanya apa yang paling indah dari dunia, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keistiqomahan itu sendiri. Karena enggak mungkin istiqomah tanpa mengenal Allah. Dan istiqomah adalah mengenal Allah dan dalam menjalankan apa yang Allah cinta dan menjauhi apa yang Allah benci. Itu istiqomah. Jadi itu ironinya. Orang yang 7x24 jam mengejar dunia, dia gak mendapatkan yang paling puncak dari dunia. Justru gak ada rasa letih, rasa penat, rasa capek yang tidak ada obatnya kecuali semu. Makanya mereka cari hiburan di waktu malam. Makanya mereka lari ke minuman keras. Untuk apa? Untuk menghilangkan kepenatan. Dan selesai? Enggak. Enggak selesai. Mereka pergi ke drugs. Selesai? Enggak juga. Enggak selesai. Tidak selesai. Coba kita lihat Ahlul Quran. Apakah mereka membutuhkan hiburan seperti itu? Enggak. Mereka pergi ke drugs? Enggak. Asal benar-benar Ahlul Quran. Para Ahlul Hadith, apakah mereka ke sana? Enggak. Karena mereka merasakan kenikmatan dengan Quran mereka dan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka. Hidup mereka tenang, jemaah sekalian. Keliru orang bilang, kok kayaknya happy banget ya orang yang berada di klub malam jam 12, jam 1, jam 2. Orang berada di klub malam atau di hiburan malam jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, itu berarti hidup mereka tidak nikmat, jemaah. Itu kegersangan hidup. Buktinya apa? Mereka belum pulang jam segitu. Mereka masih cari hiburan jam segitu, bayangkan. Makanya kan namanya udah jelas, dunia hiburan. Mereka masih cari hiburan. Orang yang mencari hiburan berarti punya terhibur tidak dirinya, tidak terhibur. Coba lihat konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep Nabi SAW secara umum tidur tidur cepat lalu bangun di waktu malam untuk qiyamul lail. Kecuali jika seseorang menghabiskan waktu malamnya dengan ilmu, dengan ibadah dan untuk maslahat umum. Tapi jika semua tidak ada, tidur di waktu malam. Tidur di awal malam. Kan itu sunnah Nabi SAW tidur pada isya misalnya. Kenapa bisa tidur jam segitu? Karena tenang hidupnya. Teratur, runtut dan tenang. Makanya hidupnya demikian. Gak perlu nyari kesana, nyari kesitu. Ya, karena udah ada. Gak perlu nyari lagi. Makanya, lo kemana sih? Gue nyari hiburan nih. Karena gak punya hiburan dalam dirinya. Makanya kan nyari. Kapan kita nyari makan? Karena ketika gak ada, gak ada yang kita inginkan dari makanan tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, ada ucapan menarik dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Ini ucapan bagus banget. Dijelaskan Allah dalam Miftah dari Sa'adah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, simak baik-baik. Walau la jahlul aktharina bihalawati hadhi ladzah wa idhami qadriha. Kalau saja bukan karena ketidaktahuan mayoritas manusia. Kalau saja bukan karena ketidaktahuan atau kebodohan mayoritas manusia tentang manisnya dan lezatnya nikmat istiqomah, nikmat ilmu, nikmat iman, wa idhami qadriha, dan betapa besarnya kedudukan dari ilmu dan iman tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau saja, sekali lagi, kalau saja bukan karena ketidaktahuan mayoritas manusia tentang manisnya dan kelezatan ilmu dan iman itu dan besarnya kedudukan ilmu dan iman di dalam hati manusia atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya di dalam kehidupan seorang anak manusia. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan. Beliau katakan, la tajaladu 'alaiha bisuyuf. Mereka akan bertempur untuk memperebutkannya dengan senjata dan pedang mereka. Jadi kalau bukan karena ketidaktahuan mayoritas manusia tentang kenikmatan ilmu dan iman, tentang manisnya ilmu dan iman, tentang betapa besarnya kedudukan ilmu dan iman, maka mereka akan bertempur memperebutkannya dengan pedang dan senjata mereka. Jadi maksudnya, ketika gak ada yang ribut memperebutkan ilmu dan iman, bahkan cenderung secara umum, gak semua tentu saja, secara umum majelis ilmu itu kurang diminati, animonya tidak seperti orang mengejar dunia, atau ketika mendapatkan bantuan tunai atau bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, semua itu terjadi, artinya kurangnya animo itu karena mereka gak tahu. Kalau mereka tahu nikmatnya, maka mereka akan bertempur untuk mendapatkan itu. Jadi suasana yang crowded ketika bagi-bagi bantuan tunai atau sembako langsung itu tidak ada apa-apanya dibanding perebutan manusia terhadap ilmu dan iman kalau mereka tahu betapa nikmatnya ilmu dan iman tersebut. Jadi majelis ilmu akan lebih riwah lagi dibanding keriwahan tempat dan lokasi bantuan tunai kalau semua manusia tahu kenikmatan ilmu dan iman. Itu poinnya. Clear? Oke, kita lanjutkan. Ini menarik. Walakin khufat bihijabin minal makarih. Tapi kelezatan ilmu dan iman tersebut, kelezatan istiqomah, karena ilmu dan iman apalagi kalau bukan istiqomah. Jadi kelezatan dan kenikmatan ilmu dan iman itu tersamarkan dengan hijab yang bernama al-makarih. Yang bernama al-makarih. Wahujibu anha bihijabin minal jahl. Lalu mereka tertutupi atau terhijabi dengan hijab juga yang bernama kebodohan atau ketidaktahuan. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kenapa kelezatan ilmu dan iman itu tidak terlihat oleh mata mayoritas manusia? Karena mayoritas manusia sudah self-focus ke sisi kesulitan itu sendiri. Jadi sisi kesulitan istiqomah itu sendiri. Sehingga mereka tidak melihat sisi yang lain. Sehingga sisi yang lain yang bernama kenikmatan dan keindahannya terlewati, tidak terlihat, tidak masuk radar, tidak masuk radar. Contoh, ketika misalnya orang naik haji, ketika banyak orang melihat haji itu di Arafah, di Mina, lalu mereka melihat, ngecek, naik haji yuk tahun depan yuk, gitu loh. Atau kita daftar haji yuk. Coba-coba, gue googling dulu. gue lihat di YouTube gimana sih haji lihat wukuf di Arafah. Terus ngeliat 50 derajat. Itu kita harus wukuf 50 derajat di 50 derajat. Ya iya, namanya juga di Arafah. 50 derajat, 50 derajat. Terus pakainya begitu tuh. Iya. Terus tendanya gimana? Ya tendanya ala kadarnya sih. Panas enggak? Ya 50 derajat. Jadi ketika perhatian mayoritas manusia sudah ke panasnya suhu pada saat wukuf atau pada saat di Mina, lalu kondisi yang jauh dari fasilitas, baju yang ala kadarnya, lalu trek yang berat, lalu lihat data ada yang meninggal, banyak yang dehidrasi, maka mereka terluput melihat sisi betapa nikmatnya doa di saat di Arafah. Akhirnya itunya gak kelihatan. Karena fokus ngeliat capek, letih, berat. Padahal gak ada nikmat, gak ada doa yang lebih nikmat daripada doa di Arafah. Coba tanya yang udah pernah haji. Dan benar-benar doa. Ada doa mengalahkan doa di hari Arafah. Subhanallah. Itu senikmat-nikmat doa. Khairu doa doa yaumi Arafah, kata Nabi Muhammad. Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Jadi, main manusia tuh ngeliat dari situ sisi panas, capek, ribet, ngantri, letih, lelah. Sehingga lupa ngeliat dari sisi yang lain, kata Ibnu Qayyim. Mabit di Muzdalifah. Jadi, pas mabit di Muzdalifah, kasurnya double atau kasur? Iya, kasur. Enggak. Oh, enggak ada hotel? Enggak ada. Terus kita tidur gimana? Ya, ngampar aja di Muzdalifah. Ngampar? Iya. Akhirnya kita fokusnya ke ngamparnya itu. Kita fokusnya ke tidur beralaskan tanah, batu, dan aspal, dan beratapkan bintang aja. Sekedarnya. Sehingga kenikmatan tidur di Muzdalifah kita luput. Padahal tanya yang pernah mengamalkan sunnah dengan benar, bagaimana rasanya tidur di Muzdalifah? Itu tidur terbaik di dunia. Itu tidur paling nikmat di dunia, tidur di sana. Demi Allah, kalau kita bersumpah wallahi wa billahi wa tallah, demi Allah, itu tidur ternikmat. Asal benar-benar dijalani mabit di Muzdalifah dengan hati yang ikhlas dan tulus, enggak ada yang lebih nikmat daripada tidur di sana. Antum mau sebutkan hotel bintang 5 di mana, itu yang lebih nikmat, tidur di Muzdalifah. Luar biasa, jemaah. Tidur di Muzdalifah itu senikmat-nikmatnya tidur, asal dilakukan dengan penuh keikhlasan. Hadirin yang Allah muliakan, sisi itunya gak kelihatan. Sisi itunya gak kelihatan. Sama seperti contoh, ada orang berbicara tentang iktikaf di 10 malam terakhir di Ramadan. Iktikaf di 10 malam terakhir di Ramadan. Ada orang ngajak, ayo kita iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Jadi gue harus check in jam berapa? Check in. Datang aja ke masjid. Bisa mesan presiden suite gak? Presiden suite. Ya kita ke masjid. Kita hidupkan. Jadi schedule-nya kita tidur di jam berapa? Ya usahakan itu tidur seminim-minimnya. Ngapain sih? Baca Quran, sholat tahajud, qiyamulail, dan seterusnya. Gak tidur. Terus banyak nyamuk. Terus gak ada kasur. Aduh, gak deh. Jadi fokusnya ke sana. Sehingga terluputlah nikmatnya mencari Lailatul Qadar. Padahal mencari Lailatul Qadar itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Oh, luar biasa, jemaah. Nikmatnya Lailatul Qadar. Atau ada orang ngajak ke, ayo kita itikaf di Masjidil Haram di 10 malam terakhir. Di sana imamnya kalau tarawih kayak di komplek rumah gua kan bacanya kulhu kul yakul audzu bir falak. Nah, ya enggak lah, Mas. Di sana itu dua sesi kalau 10 malam terakhir. Sesi pertama satu juz, sesi kedua satu juz lagi. Jadi setiap malam kita dua juz. Dua juz. Setiap kapan? Setiap malam. Aduh, enggak deh. Gua ngantuk. Jadi lihat dari sisi itunya. Lupa. Apabila kita qiyamul lail dengan penuh keikhlasan, itu dua juz tuh nikmat jemaah sekalian. Itu kan yang terjadi selama ini. Ketika banyak orang maju mundur untuk hijrah, karena mereka ngeliat dari satu sisi, aduh gue belum bisa deh. Teman gue sok-sok hijrah, tuh kan hidupnya susah sekarang. Gak punya duit, harus jual rumah, harus jual mobil. Benar mungkin jual rumah, jual mobil. Tapi Anda sudah lihat dari sisi yang lain belum? Ketika saudara Anda melakukan itu dengan keikhlasan, lalu iman kepada takdir, ridho terhadap keputusan Allah, mencari apa yang Allah cintai, dan berusaha menjauhi apa yang Allah benci, apa yang dirasakan? Apa yang dia rasakan? Anda udah lihat dari sisi itu belum? Kita kan gak lihat dari sisi itu. Makanya kita tuh sering banget ngesian-ngesianin orang. Padahal kalau dikomparasikan hari kiamat, kita lebih pantas dikesianin daripada dia. Kita kan suka gitu tuh. Jenguk teman kita yang sakit tuh, sakitnya parah. Kesian banget ya dia ya. Sakitnya separah itu. Kenapa hanya menilai orang dari satu sisi? Sisi zohir. Sisi material. Kalau orang sakit itu sabar dan ridho, lalu kita sebagai orang sehat kurang bersyukur, maka dia lebih nikmat daripada kita. Dia lebih nikmat daripada kita. Ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada ridho? Gak ada. Itu surga dunia. Ridho kepada takdir Allah. Itu surga dunia. Hadirin Allah muliakan. Ini yang seringkali kita lupakan. Jadi sisi sulitnya istiqomah itu membuat mayoritas orang gagal fokus dalam melihat dengan bijak istiqomah itu sendiri. Sehingga yang terbangun adalah sebatas narasi kesulitan dan kesukaran. Padahal di balik itu ada surga dunia sebelum surga akhirat. Dan mereka gak tahu. Lalu kenapa settingannya seperti itu? Kenapa gak disingkap aja sih, Ustaz? Mari kita simak keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Liyakhtas sallahu biha man yasha' min ibadihi. Wallahu dzul fadlil azim. Allah buat settingan seperti itu agar Allah mengkhususkan atau agar Allah mengkhususkan hamba-hambanya yang Allah pilih untuk merasakan kenikmatan istiqomah. Dan Allah zat yang maha memiliki karunia yang sangat besar. Karena kenikmatan itu kenikmatan yang paling mewah di dunia. Kalau langsung diumbar di awal, maka tidak terseleksi mana yang beriman, mana yang munafik. Mana yang beriman, mana yang kufur kepada Allah dan melakukan kesyirikan. Allah gak mau kasih kenikmatan terindah kepada orang-orang yang kufur kepadanya, kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, kepada orang-orang munafik. Kenikmatan ini hanya untuk orang-orang pilihan. Maka dibuatlah sisi sulit agar orang-orang munafik tereliminasi secara natural. Orang-orang yang hanya mau enaknya aja, yang tidak setia, yang tidak loyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis mundur tanpa diusir. Secara otomatis pergi tanpa disuruh pergi. Secara otomatis menjauh tanpa disuruh jauh-jauh. Justru secara elegan kita tetap mengajak mereka mendekat dan merasakan kenikmatan, tapi mereka gak pernah mau. Maka di hari kiamat mereka gak bisa berargumentasi lagi, kita nih gak diajak nih, gitu loh. Padahal diajak terus jamaah. Padahal diajak, tapi mereka gak pernah mau. Kenapa? Karena salah fokus. Salah fokus. Fokusnya ke sisi sulit-sulit. Dan itu memang ada di depan. Yang di depan mata tuh itu. Emangnya gampang apa bertahan di kondisi pandemi seperti ini? Susah. Tapi barang siapa yang bisa istiqomah, dia akan bisa bertahan. Itu jemaah sekalian. Itulah surga dunia. Surga dunia itu bukan pemandangan jamaah. Surga dunia itu letaknya di hati. Letaknya di hati. Yang akan ikut kemanapun kita pergi. Dia akan ikut kemana kita pergi. Itu yang dirasakan oleh para ulama. Al-Imam Ahmad bin Abil Halim, beliau pernah mengatakan, tapi sekelas info dulu biar kita ngerti apa yang beliau ucapkan. Beliau itu pernah dipenjara 7 kali dan semuanya karena difitnah orang. Semuanya karena dijegal orang. Bukan karena kesalahan beliau. Dan kurang lebih 7 kali. Kalau saya tidak salah 7 kali. Nah, beliau sempat mengatakan, udah ngerti ya gambarannya. Beliau katanya, ma yaf'alu a'da'i bi. Apa sih yang diinginkan oleh musuh-musuhku terhadap diriku? Jadi beliau bingung, kenapa sih mereka tuh berusaha memasukkanku ke penjara lagi, ke penjara lagi, ke penjara lagi? Kenapa sih mereka ingin menyakiti saya? Apa sih yang mereka inginkan? Ana jannati wa bustani fi sadri. Karena surga saya dan taman kehidupan saya itu ada dalam dada saya. Ada dalam dada saya. Bukan ada di rumah, bukan ada di istana. Kalau surga saya, surga dunia maksudnya, bukan surga di akhirat, surga dunia saya dan taman kehidupan saya ada di istana, maka setiap saya dikeluarkan dari istana saya akan sengsara. Kalau surga dunia kita dan taman kehidupan kita berada di rekening kita, begitu rekening itu dibukukan, dibekukan, kita akan sengsara. Karena adanya di rekening. Benar kelihatan 720 miliar dibekukan. Oh, uring-uringan kita jemaah, 720 M. Itu surga dunia kita dan taman kehidupan kita. Kalau surga dunia kita dan taman kehidupan kita ada di pasangan kita yang kita cintai terlalu berlebihan, melebihi cinta kita kepada Allah, begitu ada apa-apa dengan diri dia, berantakan kita, hancur. Nabi SAW sangat mencintai Khadijah jemaah, dan jangan pernah ragukan itu. Tapi beliau mencintai secara proporsional. Makanya begitu Khadijah wafat, beliau sedih sekali, tapi gak hancur. Dan tetap on track di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, surga kehidupan saya dan taman kehidupan saya ada dalam dada saya. Aina maruqtu fahiya ma'i. Kemanapun saya pergi, kata beliau, surga kehidupan saya ikut saya. Jadi ketika saya dimasukkan ke penjara, itu surga ikut. Ya, ajib jamaah ini ucapannya. Ini testimoni yang luar biasa. Saya mau diasingkan, kayak saya mau dikeluarin, kayak saya mau diapa, itu surga kehidupan saya ikut saya. Karena ada di dada. Bukan ada di barang, bukan ada di dunia. Istiqomah itu nikmat, jemaah. Itu surga dunia. Makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan keistiqomahan, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Dan nikmat itu ada dalam dada mereka. Bukan ada pada atribut, bukan ada pada aksesoris, bukan ada pada barang, bukan ada pada kendaraan. Ada dalam dada. Ana habsi, inna habsi khulwa, wa nafsi siyaha, wa qatli syahada. Kalau beliau katakan, sesungguhnya saat aku, ketika aku di penjara, maka itu kesempatan untuk berkhulwat kepada Allah. Dan kalau aku diasingkan dan diusir, itu kesempatan untuk rekreasi iman. Bayangkan, diusir rekreasi iman untuk melihat dunia dan menambah rasa nikmat kepada Allah, tafakkur kepada Allah dan melihat janji-janji Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa qatli syahada, dan kalau mereka bunuh saya, syahid insyaallah. Gimana ngelawan orang kayak begitu, jemaah? Bagaimana cara menyakiti orang seperti itu? Enggak bisa disakiti tuh orang. Kecuali secara fisik, tapi secara hati jiwa enggak bisa. Kita mau ngapain? Mau fitnah dia? Gak bisa. Dia gak peduli. Jadi inna habsi khulwa. Kalau mereka memenjarakan aku, itu kesempatan berdua-duaan dengan Allah, berkhulwat dengan Allah. Kalau aku diusir, maka itu kesempatan aku untuk rekreasi iman, siaha. Dan kalau mereka bunuh, itu syahada. Itu para ulama kita. Kita masih jauh jemaah, tapi itu para ulama kita. Dan itu real. Ketika kita belum pernah merasakan itu, bukan berarti itu gak ada. Tapi kita belum sampai titik itu. Manusia kan gitu kan, semuanya standar diri dia. Pokoknya standarnya diri dia. Enggak. Loh, emangnya Anda udah pernah ngerasain semua dalam kehidupan? Istiqomah itu nikmat, bukan hanya kesulitan. Nikmat. Nikmat dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi mau dapat ujian hidup apapun, kalau mentalnya udah begini, enggak bisa dia. Itu luar biasa. Makanya jannati wa bustani fi sadri, surga duniaku dan taman kehidupanku ada dalam jiwa, ada dalam dadaku. Itu yang dibangun dalam istiqomah. Kebesaran jiwa, jemaah. Kebesaran hati. Hati yang bertauhid kepada Allah dan istiqomah di atas tauhid. Makanya kan masih ingat ayat kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan dan meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu istiqomah di atas itu. Istiqomah di atas tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Dan tauhid bukan hanya dengan lisan, bukan hanya slogan, tapi hati yang penuh dengan keyakinan bahwa saya hanyalah makhluk Allah. Saya ini enggak punya apa-apa. Ini semua punya Allah. Dan tugas saya ikut aturan Allah. Allah minta saya kanan, saya kanan. Allah minta saya ke kiri. Allah saya suruh saya tiarap, saya tiarap. Kita Allah takdirkan saya terusir, saya di, ya udah. Saya tinggal nikmatin aja. Itu kan dikatakan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim tadi. Allah tetapkan saya difitnah, kata Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, ya udah saya jalani. Wong saya cuma hamba kok. Dan disitulah letak kenikmatan ketika hati itu rindu terhadap Allah. Allah kasih. Allah kasih. Allah kasih hidayah itu. Itu kan yang Allah katakan dalam surat An-Nisa. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengikuti apa yang dinasehati kepada mereka, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan membuat mereka kokoh. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kami akan memberikan ganjaran besar dari sisi kami, wa la hadainahum siratal mustaqim. Dan kami akan memberikan hidayah untuk ke siratal mustaqim. Itu juga Allah firman dalam surat An-Nisa ayat 175. An-Nisa 175. Fa amma alladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim. Wah, ini dalam jemaah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengan agamanya, wa'tasamu bihi, berpegang teguh, Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya dan karunianya. Allah kasih karunia, hidupnya bahagia, surga dunia dan akhirat. Wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dan kami akan berikan hidayah kepada jalan yang istiqomah. Jalan keistiqomahan. Jalan keistiqomahan. An-Nisa 175. Hadirin Allah muliakan. Makanya ini luar biasa. Terkesan sulit, berat segala macam, padahal disitulah keindahannya. Dan sengaja Allah setting begitu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, agar yang merasakan puncak kenikmatan dunia hanya hamba-hambanya yang setia kepadanya, yang rela berkorban untuknya dan rela bertauhid kepadanya dan mempertahankan tauhid itu sampai wafat. Dan orang-orang yang tidak seperti itu secara otomatis akan balik kanan, bubar jalan tanpa harus diusir-usir. Bahkan yang lebih elegan, kita tetap mengajak mereka, berdakwah kepada mereka, bukan mengusir mereka. Itu luar biasanya. Kita tetap disuruh mengajak mereka, berdakwah, dan mereka gak mau karena mereka salah fokus. Mereka lihat kesulitannya. Wih, luar biasa jamaah sekalian. Maka barang siapa yang ingin mengisi kehidupannya yang cuma sekali ini dengan kenikmatan di atas kenikmatan, maka dia harus menempuh jalan istiqomah. Jadi gak perlu dipaksa. Ini pilihan. Anda mau nikmat hidup, Anda masuk jalan ini. Kalau gak ada masalah. Tapi Anda gak pernah merasakan kenikmatan kehidupan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.